السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita pembahasan tentang tema Ahlul Qiblah wal Mutawilun yang alhamdulillahnya sudah kita selesaikan, sudah kita ulang kali. Kita akan melanjutkan dengan tema yang sejenis tapi pengarangnya beda dengan makalah yang juga berbeda. Kita akan mulai mengkaji tulisan Syekh Atiyatullah Al-Libi, nama aslinya ya Syekh Jamil bin Ibrahim Al-Misrati Al-Istiwi Al-Imusrati, seorang ulama kelahiran Misrata Libya. Judulnya Jawabu Su'alin Fi Jihadid Dafi, jawaban atas sebuah pertanyaan tentang jihad defensif. Sebuah masalah pertanyaan yang dijawab, nampaknya dulu disebutkan oleh Fitut Al-Hizbah, yang ditulis ulang, disebarkan ulang oleh situs-situs jihad Islam lainnya. Kita akan membaca sedikit tentang pengantar dari Syekh Aiman Abdul Wahiri dan bagian pertanyaannya, insyaallah bagaimana pertama ini kita lihat dulu. Iktibasun, kutipan, kalau tulisan yang hitam tebal atas ini kan ini pengantar dari situs Al-Ansor ya, Ansor Mujahidin. Bahasanya ini sebuah risalah yang sangat penting yang berkaitan dengan perkara yang sangat penting, syubhat yang seringkali membuat orang tergelincir dan fitnah yang seringkali menyesatkan orang, yaitu terlalu hulu, terlalu tasyadud, terlalu ekstrim, terlalu bersikap keras, kaku dalam masalah takfir. Maunya beliau penggal kutipan bagian yang langsung to the point ya, tapi setelah dibaca berkali-kali kok semua bagiannya penting, ya sudah tidak perlu diringkas, sebutkan apa adanya. Kita baca bagian istibatun, kutipan ya, maksudnya kutipan penjelasan Syekh Aiman Al-Zawahiri tentang siapa Syekh Atiyatullah Al-Libi, siapa Syekh Jamil bin Ibrahim Al-Istiwi Al-Misrati ini siapa. Wasyaiku Atiyatullahi la yahtaju li ta'rifin. Syekh Atiyatullah Al-Libi itu seseorang yang tidak perlu untuk dikenalkan. Kenapa? Fasiratuhul atiratul zakiyatu ma'rufatun muntashiratun. Karena sejarah kehidupan beliau yang wangi, yang suci itu sudah terkenal, sudah beredar luas. Tiap mujahidin, tidak di Abulon, tidak di Pakistan, tidak di Sudan, tidak di Aljazair, tidak di bumi-bumi dia, semuanya sudah mengenal. Tidak perlu banyak penjelasan ulang saja. Anda hayatahu rahimahullah ta'ala baina mayadinil jihadi. Mayadinil jihadi. Warihlatil hijrati wa halaqatil ilmi wa manasibit tawjihi wa tarbiyati wal qiyadati. Yo, menghabiskan umurnya, menghabiskan kehidupan beliau rahimahullah, semoga Allah rahmatinya. Berarti ini tazkiyah, rekomendasi dari Syekh Aiman Al-Zawahiri ini keluarnya setelah sahibnya Syekh Atiyatullah Al-Libi ya, pada bulan Ramadan 1432 Hijriah tahun yang lalu. Beliau menghabiskan umurnya baina maya dinil jihad, di antara medan-medan jihad, di Afgan, di Sudan, jihad di Aljazair, dan lagi ke Pakistan. Warih ratil hijrati, dan perjalanan-perjalanan hijrah dari Libya, Afgan, Sudan, Aljazair, Afgan lagi, Pakistan, Afgan lagi, sampai Sahib. Wa halaqatil ilmi, di antara kelompok-kelompok ilmu, kajian-kajian ilmu, berilmu, ajar maupun diajar. Wa manasibit tawjihi wa tarbiyati wal qiyadah, dan posisi kedudukan jabatan sebagai seorang muwajjih, seorang yang memberi taujihan, seorang yang memberi pengarahan-pengarahan, wa tarbiyah, seorang yang didik, wal qiyadah sekaligus seorang pemimpin, ya, bukan hanya komandan tapi juga amir, bukan hanya komandan satu regu, satu peleton, satu kompi, tapi amir sebuah jamaah. Hajara rahimallahu li Afghanistan fi zamanil ihtilal Rusi. Beliau berhijrah dari Libya ke Afghanistan pada zaman penjajahan Rusia, pada zaman invasi Uni Soviet ke Afghanistan tahun 70-an, ya, tahun 80-an. Baba ada intihail ghazwi wa zuhuri bawadiril ghadril Pakistani al-Amriki bil mujahidin al-Arabi di Afghanistan alladzina syaraku fi tahriri Afghanistan wa dhifai an hududi Pakistan hajara rahimallahu li Sudan. Wa ba'da intihail ghazwi, telah jihad lawan komunis Uni Soviet berakhir tahun 90. Waduhuri bahwa diri Ghadril Pakistani al-Amriki, dan mulai muncul awal-awal, ya, bibit-bibit pengkhianatan dari Pakistan dan Amerika terhadap Mujahidin Arab di Afghan. Kalau disebut Mujahidin Arab itu maksudnya semua Mujahidin asing yang berbahasa Arab, sekalipun dia bukan bangsa Arab. Kalau dilihat Arab itu, kalau dilihat Arab itu ukurannya adalah ras, itu Arab itu ukurannya bangsa, Arab itu ukurannya garis keturunan, paling orang-orang yang disebut Arab itu mungkin Yaman, mungkin Saudi, mungkin Kuwait, Bahrain, ya, Oman, itu bisa disebut Arab. Mungkin di Suriah, di Lebanon, di Palestina, di Yordania, tapi itu kecil, ya, persentasenya. Tapi ya iya, ada Irak. Tapi kalau dilihat Arab itu dari faktor bahasa, maka banyak negara Afrika pun, Afrika Utara itu, mereka juga dikategorikan Arab. Sekalipun mereka itu aslinya orang-orang kanan Arab, orang-orang Anjam. Mesir, Libya, Sudan, Somalia, Ethiopia, Maroko, Aljazair, Tunisia, itu semua orang. Bahkan Mauritania, itu semuanya orang yang sehari-hari ngomong Arab. Tapi mereka sebenarnya orang Ajam, banyak keturunan Barbar. Tapi kalau ketika masa jihad di Afghan, mereka ini juga namanya Mujahidin Arab. Alladzina syaraku fi tahriri Afghanistan wa dhifai an hududi Pakistan. Orang-orang Mujahidin Arab, orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam membebaskan Afghanistan dari penjajahan Soviet dan membela, melindungi berbakat perbatasan Pakistan dari invasi Soviet. Hajaro setelah tahun-tahun itu, tahun 91, 92 dan seterusnya, 90-an itu mulai nampak Pakistan dan Afghanistan ini, Pakistan dan Amerika ini mulai punya usaha-usaha yang nyata untuk berbuat khianat dan curang pada Mujahidin Arab, maka hajar rahimallahu li Sudan. Sayyidullah Maulidi, ya, berhijrah ke Sudan. Kenapa tidak pulang kampung, ya? Kalau pulang kampung jelas ditangkap, itu masa tahun 90, masih masa-masa kayaknya Qaddafi, adanya jamaah Islamiyah Muqtilah pun tahun-tahun 93, 94, 95, 96, ya. Suma hajar pindah ke Sudan, ya, di sana memang banyak orang-orang Mujahidin Arab lari ke Sudan. Jamaah Islamiyah larinya ke sana. Jamaah Jihad larinya ke sana. Mujahidin Yaman, Mujahidin Saudi, banyak yang lari ke sana. Mujahidin Irak, pulang-pulang. Mujahidin Suriah, Jordan, pulang dari Yaman, larinya ke Sudan. Karena saat itu memang di Perdana Menteri Sudan. cangkang ikhwan muslimin. Hasanatul Robi memang sedang membuka pintu lebar-lebar, dia punya program untuk Islamisasi atau apa. Belakangan ternyata juga terjadi perubahan politik. Sampai-sampai Raja Utama pun larinya ke sana. Tahun 92 lari ke Sudan, tahun 93 warga negara Saudinya dicabut. Negara ke sana, summa hajaru ila Mauritania li talabil ilmi. Dari Sudan berhijrah ke Mauritania untuk menuntut ilmu. Fana ila qarabata salata sanawatin min faidi ma'ini ulama'iha. Beliau menimba ilmu, beliau meminum, mereduk sekitar 3 tahun dari limpahan mata air, sumber air para ulama Mauritania. Maksudnya beliau 3 tahun menghabiskan belajar di Mauritania dari para ulama besar di Mauritania, terutama di daerah Kingkit. Kalau kita dengar videonya Syekh Aiman Al-Zuhairi gitu ya, yang kemarin dikeluarkan pada September itu, Asadul Ilmi Wal Jihad, tentang Syekh dan Syekh Abu Yahya Alibi. Ini disebutkan Syekh Abu Yahya Alibi ini bersama Syekh Hadiatullah Alibi belajar di 3 tahun kepada para ulama Kingkit, sampai-sampai tidak tahu apakah Abu Yahya-nya atau Syekh Hadiatullah-nya itu dinikahkan dengan putri para ulama di situ. Hubungannya itu sudah sangat akrab dengan ulama itu. Ini bukan santri hersek-hesek, santri-santri kesayangan para ulama di sana. 3 tahun belajar di sana, summa hajaro lil Jazairi lil musyarakati fil jihadi ma'al jama'atil islamiyatil musyallahati. Kemudian berhijrah, kalau tidak salah ini sekitar tahun 1996. Kemudian hijrah ke Aljazair untuk ikut dalam jihad bersama jamaah islamiyah musyallahah, jamaah islamiyah syata, tahun 96. Kalau di majalah Qurra'i Qurrotan itu, kalau tidak salah disebutkan di situ, Syekh Hadiatullah Alibi itu memang berangkat ke Aljazair itu sendiri atas perintah Syekh Utama langsung. Artinya memang sudah sejak di Sudan pun beliau ini terhitung orang-orang percayaannya Syekh Utama. Dia sudah masuk Al-Qaeda atas perintah beliau ikut hijrah ke Aljazair. Berjihad bersama kelompok jamaah islamiyah musyallahah. Jamaah islamiyah musyallahah itu pada waktu itu termasuk salah satu kelompok jihad terbesar, ya. Pendukungnya paling besar. Awalnya adalah PIS, Partai Pembebasan Islam Aljazair, ya, yang menang pemilu tahun 92. Menang pemilu harusnya menguasai mayoritas kursi di DPR, harusnya presiden dia, Perdana Menteri dia, tapi karena ada kudeta militer dukungan Barat, akhirnya dianggap sebagai partai terlarang. Pimpinan-pimpinannya, Abbas Madani, apalagi Ali Bintas, itu ditangkap masuk penjara. Akhirnya kalangan pemimpin yang menengah ke bawahnya, lari ke gunung bersama merekrut masyarakat, mengikut merekrut para anggota partainya, sama kelompok-kelompok lainnya melakukan jihad melawan pemerintah untuk menegakkan negara Islam. Wa marra bi tajribatin marirotin ma'ahu. Tapi beliau Syekh Hadiatullah Alibi saat berjihad di Aljazair itu melewati pengalaman yang sangat mariroh, sangat pahit bersama jamaah Islamiyah Musyallahah. Kalau ingin baca kisahnya secara ringkas ada di buku yang besar itu, apa namanya, Perjalanan Jihad itu, tahu saya ucap aturi itu ya. Perjalanan Jihad kelompok-kelompok jihad temporer, ya, tahun 40-an ke sekian 60-an ke berapa sampai tahun 2001-2002 di situ. Bagaimana ternyata salah satu faktor kegagalan utama jihad di Aljazair ini karena jajaran pimpinan jamaah Islamiyah Mutalaah. Pimpinan Zahid, ganti Amir. Pimpinan Zahid, ganti Amir. Baru Amir yang ketiga itu. Amin Abdullah atau siapa namanya disebutkan. Dan beberapa pimpinannya itu adalah orang-orang yang menganut paham warid. Orang-orang yang mengangkat paham takbir secara sembarangan ya. Dimana dia ini bukan ulama, tidak punya basic keilmuan yang kuat, tapi mengendalikan jamaah begitu. Dan dia punya kekuasaan. Sementara kelompok yang dia pegang saat itu adalah termasuk kelompok mujahidin terbesar. Karena merupakan fusi penyatuan dari beberapa kelompok mujahidin yang lebih kecil. Dia pegang kekuasaan. Komandan-komandan, amir-amir yang tidak setuju dengan dia disingkirkan. Sebagiannya dibunuh. Ya. Dia angkat orang-orang yang sependapat dengan dia. Jadi pembantu-pembantunya. Akhirnya pemikiran takfiri khawarijnya itu mendominasi, sedangkan akhirnya penyusupan demi penyusupan itu lebih mudah ya. Awalnya mengkafirkan anak istrinya para tentara dan polisi rezim Aljazair, alasannya suaminya Togut, suaminya tentara Togut, istri dan anak-anaknya tidak kufur dengan Togut, berarti bukan muslim. Akhirnya mulailah operasi-operasi ganas targetkan ibu anak-anak. Pokoknya sikat. Habis itu berkembang lebih jauh. Oh, masyarakat banyak yang tidak setuju dengan pemahaman kita. Tidak mau beri dukungan senjata, tidak mau beri dukungan personal, tidak mau ngisikan, kirim dana, kirim makanan. Nah, ini masyarakat berarti berpihak. Ya, Allah, kafir semua. Akhirnya serangan-serangan operasi-operasi ini mulai mengarah, menyasar ke masyarakat sekitar. Tidak ibu-ibu, tidak bapak-bapak, tidak pemuda, tidak anak-anak, sikat semua. Sampai-sampai di kalau di, kita baca di majalah Selai Kurosan itu. Edisi itu, salah satu ya. Disebutkan, Syekh Hadi Arsulullah Alibi ini salah satu tokoh yang akan dibunuh oleh jamaah Islamnya Mutalaah ini. Akhirnya beliau meninggalkan Aljazair itu karena faktor itu. Karena dia termasuk tahdir ya, masyarakat. Mengingatkan menjadi jangan turuti pemimpin yang seperti ini pemimpin menjerumuskan kepada kerusakan. Catatan ini apa bukan pemahaman harus benar anggap sebagai perintang maka dia direncanakan akan dibunuh. Tapi memang Allah karuniakan firasat yang tajam. Jadi, kalau dibunuh ini orang penting orang besar jadi bunuhnya juga harus pakai cara. Hanya pimpinannya ini, pimpinan jamaah Islam yang mudahlah ini ngundang beliau. Maunya untuk dialog ke apa. Jadi udah punya firasat. Ini mesti ada udang di balik batu. Kalau dia datang mesti mati. Nah, akhirnya undangan itu udah didatangi. Kemudian beliau pergi meninggalkan Aljazair. Pada masa itu, 96, Taliban mulai muncul di Afghanistan. Biarin ada instruksi, orang-orang di Sudan semua pergi ke Afghanistan. Akhirnya, ya biatullah, Aljazair terbang juga Afghanistan. Kalau lihat darat atau darat, tapi yang jelas sampai ke Afghanistan. Menyertai Jaidin lainnya, terutama dan yang lain dari 96 itu sampai Beli Syahid tahun 2011. Ini kilas ya, rekomendasi Syekh Haiman Al-Tawahiri. Bisa dilihat pada risalah Risalatul Amal Wal-Bishr surat harapan dan kabar gembira juz yang ke-8 ya. Biasanya ada videonya itu tahap videonya Al-Qaidah ini sekilas seperti itu. Kalau kita baca lebih lanjut ya apa biografi beliau, biografi singkat dia yang ditulis di majalah Solah Al-Qaidah itu disebutkan Asyiatullah Al-Izini naik posisi jadi Amir Al-Qaidah atau wilayah Kurosan pasca akhirnya Syekh Mustofa Abul Yazid. Syekh Mustofa Abul Yazid adalah salah satu tokoh jamaah yang besar. Jadi level dengan Syekh Haiman Al-Tawahiri. Masa inflasi Amerika gabungan tahun 2001 akhir Oktober November itu. Sebenarnya itu yang menjadi amir di Kaedah di Afghan itu Syekh Mustofa Abul Yazid. Syahid tahun 2010, kemudian saya sama menunjuk Syekh Hayatul Walidi sebagai amir untuk Al-Qaeda wilayah Afghan dan Afghan dan Pakistan. Nah, salah satu operasi dan kebrilianan dan Hayatul Walidi sebagai seorang karenanya seorang komandan jenderal yang duduk-duduk di kantor, ya, komandan yang memang betul-betul komandan lapangan, merencanakan, mengawasi sampai sebuah operasi sukses itu adalah operasi yang dilakukan oleh Dr. Abu Dujana Al-Qurotani. Dan Al-Qurotani ini seorang dokter, seorang Suriah, seorang Yordan. Dokter Yordan, orang Yordan, kuliah kedokteran di Turki. Nikah dapat perempuan Turki. Pulang kampung dan ditangkap, lokasi dan lain-lain, ya, direkrut maunya oleh intelijen Jordania, dikirim ke Afghan untuk menyusup ke tengah Mujahidin Al-Qaeda, ya, untuk bongkar jaringan Mujahidin Jordania yang di Afghan dan lain-lain. Tapi memang Abu Dujana sendiri seorang yang sejak hanya sebelum menjadi dokter, orang yang sangat antusias, pegiat. Itu dia jadikan sarana untuk bergabung dengan Al-Qaeda. Operasi bom Mujahid yang dikerjakan Dr. Abu Dujana Al-Qurotani yang masuk ke kantor CIA yang di Kabul di mana itu. Menewaskan 8 perwira CIA, ya, dan beberapa tentara lainnya itu. Otak di belakang operasi itu adalah Syekh Hayatul Walidi. Dikarenakan operasi itu sampai sukses. Pertama kalinya perwira-perwira seniornya CIA tewas. Bom Mujahid yang memang bomnya telak. Karena ini orang dianggap sebagai mata-mata kepercayaannya dengan intelijen Yordania. Membawa informasi penting tentang keberadaan utama tadi. Pertemukanlah dengan perwira-perwira penyidiknya CIA. Ternyata yang mati di situ mereka, 8 orang. Jadi Syekh Hayatullah juga dikenal sebagai seorang amir dan komandan yang sangat hati-hati. Dia sangat sabar dan hati-hati sebelum mengambil sebuah kebijakan. Dia pernah diperintahkan oleh Syekh Usama untuk berangkat ke Irak dan Al-Qaeda di sana bersama Abu Musab Al-Jalkowi. Di tahun 2006, masalah. Tapi gagal masuk. Jalurnya biasanya dari Iran. Iran masuk ke Irak, Sara. Daerahnya orang-orang suku Kurdi. Sementara suku Kurdi sendiri juga banyak yang orang-orang nasionalis, komunis, macam. Sementara di Iran sendiri banyak keluarga Syekh Usama sendiri masuk penjara di sana. Nah, jadi itu jelas tentang Syekh Abu Hayatullah Walidi Jamil Jamal bin Ibrahim Al-Istiwi Al-Rasi. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan membahas, ya, bahas saja malam hari ini. Kalau mau mengetahui lebih lengkap tentang biografi beliau yang ada di majalah Solai Rotan 21, ada sekitar 6 halaman. Ya, untuk malam hari ini saya tuliskan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.